anak-anak ini sudah tahu bahwa kalau ilmu ini tela bukan kaspe, itu ilmu. Kalau kebijaksanaan, makanan, itu kebijaksanaan, kan gitu. Nah, anak-anak ini memiliki, sudah terlatih untuk memiliki itu. Jadi kalau bahasa politiknya inklusif. Sekarang ini gini, ngakunya Bhinneka Tunggal Ika tapi kelompok, terus menolak yang lainnya, lu ya apa sih? Kalau memang Bhinneka Tunggal Ika ya harus inklusif, harus menerima semuanya dengan segala kearifannya. Mengakui sengkuni lo tak pahami lo, bisa. Abu Jahal lo tak pahami, Iblis lo tak pahami. Masih gak setuju, tapi aku bisa memahami. Gitu loh. Jadi inklusif itu Anda menyiapkan keluasan dan tartil atau detail ilmu pengetahuan supaya kamu arif menghadapi apa saja. Sekarang kan kerjaan orang nolak nek wis kelompok A nolak kelompok B. Makanya Pak Nuh tadi kan kita ini enggak bisa dan. Dan itu sudah kita workshopkan, Pak. Aku takon rekon ku mele iki mang sama dengan ada anak SMP kita workshop di acara gini di Kudus. Tak ajak maju. Saya tanya, ibumu itu ada di dalam dirimu apa di luar dirimu? Di dalam. Kenapa? Karena saya mencintainya gitu kan. Sekarang ibumu di mana? Di sana, Pak. Sedang nonton di sana. Loh, jarimu ndek jero. Terus jadi ibumu di luar apa di dalam? Nah, pertanyaan begini saya coba di mana-mana dan mereka tidak pernah punya kesadaran. Dan ibu saya ya di dalam, ya di luar. Orang Indonesia itu kalau tidak di dalam, di luar. Kalau tidak di luar, di dalam, kan gitu. Pak ngono ta? Ngono wong. Ya apa sih arek-arek iki? Indonesia bukan Jawa. Ini Indonesia bukan Jawa. Ini Indonesia bukan Islam. Ngono ta? Ini bukan negara Islam. Loh, Indonesia itu ya Jawa, ya Madura, ya Sunda. Indonesia itu Jawa dan Madura dan Sunda dan Batak dan Bugis dan seterusnya. Itu yang disebut kesadaran di kesadaran dan tadi lupa bahasanya tadi apa? Paradigm of N, ya, paradigma dan. Indonesia ini gaduh-gaduh, dia hanya ada kalau ada lontongnya, kubisnya, kecambahnya, kacangnya, kan gitu. Lanek gaduh-gaduh nolak lontong, gaduh-gaduh nolak kecambah, gak ono gaduh-gaduh nih. Lo Indonesia ini ngelolok no Jawa ini apa? Nek wis pinter ndek kampus terus anggil Jawa didik, itu primordial, eksklusif. Loh, ya apa sih? Engko ngambek kabeh gaduh-gaduh ini gak dadi. Nah dilolok no, gaduh-gaduh ngelolok no lontong. Gitu mboten, ya apa sih sampean niku? Gitu ya. Ya. Jadi kita sambung dari sini, Pak Nuh memberi tanda tangan yang luar biasa, memberi stabilo yang luar biasa, dan teman-teman ini sudah sangat terbiasa. Maka di Ma'iyahan ini, katakanlah ini Ma'iyah ya, nyambung gini, Pak Direktur, ini nyambung gini, ini supaya apa? Supaya inklusif, bukan panggung dan penonton. Kita bareng sedekat mungkin, meskipun tetap untuk dhuwur cek ketok ngudok teknis ya. Dan yang di sini Pak, nek ngomong keliru Pak, arek-arek kari ngadut mencolot diterjang awake dhewe. Dengan tidak ada batas dan panggung pendek ini, maka mau tidak mau yang di panggung ngomongnya harus baik, harus indah, harus hati-hati, kan begitu. Kalau kita pakai pagar kayak pentas-pentas dangdut atau campur sari atau sekermania ya utamanya ya, yang di panggung berbuat apapun saja tidak mendapat resiko dari pengunjungnya. Kalau di sini langsung. Tapi sebenarnya nomor satu tujuannya mereka di depan bukan itu Pak. Bukan kok nanti awas kalau salah tak terjang gak ngun Pak. Kira-kira tanganannya apa ya ngun Pak. Mulanya kita mang jani fokusnya itu 70%. Enggak sih Pak Ajo, saya ini Pak Jarno, saya ngiler sih Jarno. Aku loh naik arah ini, pokoknya nafsu ini, yuk mesti tidak nol, Pak Rius sudah terbiasa, mesti tidak nol. Dan, oke ya, ini ya, oke. sekarang kita interaksi, kita masih punya waktu sampai jam 11, berarti kita masih punya 45 menit lebih ya. Sabar ya, sabar kan wingi yo ketemu ma bengi wingi yo ketemu yo sabar ya, gak apa ya. Semakin kita jarang ketemu semakin rindu. Apa gunanya kita ketemu lagi kalau engkau tidak membawa rindu dan aku juga tidak mendambakan untuk ketemu engkau, kan begitu. Kan Allah kan begitu. Wa man kana yarjullaha ini kan urusannya rindu sama Allah. Barang siapa yang ingin ketemu aku, maka hendaklah dia berbuat baik. Itulah jalan untuk ketemu aku, kata Allah. Loh, Gusti Allah ini ngejak ketemu. Uang nek ngejak ketemu, uang apa jenenge? Kangen, rindu. Apa sampai rindu? Rindu adalah ekspresi cinta. Jadi urusan orang hidup itu cinta. Nah, maka kita mau bikin teknologi, mau bikin robot, mau apapun, juara itu juga belum input, Pak. Belum prestasi kalau saya. Sarjana belum prestasi. Prestasi itu kalau kesarjanaanmu sudah jelas manfaatnya bagi masyarakat. Makanya sholat itu tanda anil faksa wa mungkar, bukti ini saiki sholat ya rajin tapi korupsi ya sambrek. Berarti sholat itu tidak hanya bermakna yang lima waktu. Berarti ada kualitas sholat. Ada sholat ta'im, ada sholat manawiyah. Setiap nalurimu ada sholat. Mulanya setiap kali kan bismillah, bismillah, bismillah. Ya begitu. Jadi sholat itu lebih luas daripada yang lima waktu. Lima waktu itu pasti sholat. Tapi di luar lima waktu juga bermakna sholat. Sholat adalah sujud kepada Allah. Kita punya robot, kita sujudkan kepada Allah. Ya Allah, jadikan ini manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Langsung ya, ya. Oke. Oke, sekarang kita dialog dipimpin oleh Pak Suko, Profesor Dr. Suko. Tak fitnah ya. Matur nuwun, Cak Nun. Saya tadi cuma lihat salah satu syarat untuk menjadi direktur PEN itu harus bisa nyanyi. Tadi suaranya bagus. Dosa besar, kata Cak Nun, kalau hanya satu lagu. Setuju? Nah, nanti harus menyanyi lagi nanti kita itu. Baik, jadi menurut Pak Nuh tadi pilihannya pinter, apa? Cantik, yang satunya? Oke, tak dongane oleh umur swidak. Monggo ini kesempatan bagi teman PENS, tapi tepuk tangan kita 30 tahun PENS, luar biasa, berbagai kejuaraan. Pak Nuh yang bidang ini, dan dari rumusnya adalah budaya inovasi dan inovasi budaya. Semoga tadi Pak Zainal Arif cerita, kalau bisa robot atau apapun yang diciptakan itu memberikan manfaat bagi masyarakat langsung. Silakan yang ingin bermanfaat, silakan naik ke panggung di kiri kanan saya, boleh di sana. Sana ingin menyampaikan aspirasi, monggo naik aja mas. Oke, satu, silakan. Oke, jangan harus pojok mas, cedak jajan kontek. Sebagian sini lagi, sekarang lagi. Pikir sana mas. Ini, terutama yang pens ini mana pensnya ini? Pens itu ada celana namanya pens ya. Pensil ya. Pensil. Sekarang celana Napoleon yang press itu adalah. Oke, mulai dari sana dulu mas. Monggo, silakan. Ya mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dikenalkan dari mana? Ya, nah, saya Eka Prasetya dari Bungurasi, Sidoarjo. Kuliah di PENS juga? Ya pak. Pernah kuliah di PENS? Bukan, di UIN. Oh, UIN. Ya. Ya, saya ingin mau bertanya kepada Mbak Nun khususnya, terlebih kepada Bapak Direktur PENS, bagaimana caranya, ini kan temanya budaya inovasi dan inovasi budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak pernah kekurangan pemuda-pemuda yang sangat inovatif. Dari mulai B.J. Habibie sampai yang terakhir penemu 4G, atau mungkin anak SD yang di Nusa Tenggara yang menemukan apa pohon kedontong yang menghasilkan listrik. Itu bentuk sebuah inovasi dari remaja-remaja Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan inovasi tersebut agar tidak dilirik oleh asing belum berkembang? Karena kebanyakan dari produk-produk yang dihasilkan oleh manusia Indonesia yang sangat inovatif tersebut, sebelum berkembang, datang pihak asing menawari sebuah tawaran yang sangat menggiurkan sehingga mereka layu sebelum berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kayak Rektor UIN. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pens juga. Bukan. Nek pens gak ono gebakan ngono itu. Kula proyek, Pak. Apa proyek. Nggih. Badhe tangget. Namanya saya, Mas. Yogi. Yogi, nggih Mas Yogi. Di Sidoarjo. Ya. Badhe tangget ten Banun. Niki asli budaya, budaya sing bener niki keling pripun nggih. Soale kula niki nggih kepin belajar budaya, budaya sing bener. Kula jajal-jajal belajar ya pakaian adat lak loreng-loreng menekan saya itu. Tapi tanggapane ten masyarakat niku wah kabotan ilmu kon le diwar. Kabotan ilmu. Iku rodoko dalammu yo. Nggih. Diwar ngene. Wah. Kan wis gak waras iki yo ditambakno. Lah kula niku asli kepen belajar. Duki pakaian tok wis dienyek etre-etre kowe wong. Sakjane nggawa keris masalahmu. Padahal nggih, padahal kula niku lak nggih adat-adat ngoten niku kula suwen wis gating piling gagah wonten. Kula persani wong Jepang apa kok iso budaya kok iso melejit, kok iso maju. Ternyata dhek seneng ambek budaya dhek. Tapi kok kula belajar budaya kok napa budaya kula setia mbek kaya-kaya ambek kanca iku walah kon maneh wis lara apa iku ngono lho. Dadi aku kepin belajar iku wis koni apa koni ku apa padahal kepingin belajar. Lah kula niku badhe tangget belajar budaya inovasi sing bener iki kaya lho Mbah. Sip. Lah nggih pun nggih. Nggih. Pun matur suwun. Nggih. Sesuk kanggo kami loreng terus numpak jaran maksudnya. Langsung karo polisi pinggir no. Hey, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula Muhammad Maftuh Hilmi, panggilannya Hilmi, asli Sidoarjo. Kula mau bertanya, saya punya adik tingkat yang menurut saya dia punya bakat minat yang bagus di bidang tertentu, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan mengembangkan di bidang itu. Terus bagaimana? Kan saya melihatnya bahwa adik tingkat apa maksudnya? Nggih. Adik kelas. Ah, ngono. Nggih. Lanang wedok. Nggih. Perempuan ngoten. Ya, okay. Nah. Terus masalahnya apa? Nggih. Apa masalahmu? Masalah dia. Dadas napa? Kan kalau menurut saya kan apa sebaiknya ketika bisa mengembangkan bakat minat itu menjadi profesi kedepannya. Tetapi apa yang saya lihat dari orang tuanya, mungkin orang tuanya menginginkan dia ingin jadi seseorang yang lain dari dirinya. Jadi nek menurut saya bagaimana jalan tengah yang tepat untuk hal itu? Kebetulan awakmu dadi wong tuane dek. Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Kurniawan dari Gresik. Dek, ngeten gak? Nopo nggih, rejeki duwe nomor rejeki niku nek duper tambah melayu. Ngono gak? Kali niku, sale kula nggih pengangguran ngene. Mbok, ngeten ya Allah, bangga deh. Saya di pengangguran, saudara-saudara. Kamu-kamu. Ngeten enten sing meyakinkan kula niku kul wawo wakat warak terus yang ngadem terus lah sunah sunai ya nopo nih nopon ngadem nopo yes. Pengangguran jaluk bojo pinter ayu soge yes. Assalamualaikum, nami kula Malik Ali Akbar asli Surabaya yes. Sing kula tanggulkan dengan Mbah Nun niku sing kula niku nopo nih budal kerja niku pun niat api, tapi tengene perjalanan atau dalam masa kerja itu disusupi niat jelek. Seperti contoh itu kayak polisi, itu niatnya bagus mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi kalau ada yang melanggar lalu lintas, si mandi kau surat lengkap. Yowis mas, isaminnya. Ya pun matur suwun ya wis. Berangkat niat baik di tengah niatnya jelek iki mau ya. Ya sapa-sapa. Ya kadung urip ya pun nek. Mas. Ayo Mas nggih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asma kula Weldi Prasetyo saking Kutarjo Mojokerto. Nggih. Kula badhe tanglet niku kula nate ngaos ngoten. Wonten istilah niku sedulur papat lima pancer niku, Banun. Niku ini kan menurut budaya Jawa nge. Terus kalau nanti diceritani mbak-mbak niku ari-ari niku lho. Terus ini kan dulure awak dhewe. Terus wonten budaya malih bagi nanti ngawas wonten buku bagi Cina-Cina wonten niku lho. Terus ini Shaolin nge. Terus ini bayi, jasadnya bayi ket lahir niku. Niku terus e dugi wong-wong sing tas mati ngoten terus e. Lah kula badhe tanglet niku kinten-kinten kula mboten nambro lah untuk kula nek kula tanglet sedulur papat niku pancer niku. Salah kula mboten ngertos potol-tol kula mboten semerat. Nyuwun pencerahan dugi Cak Nun nggih. Banun. Yes. Pun ngaten menawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek testing pens nolak kabeh. Monggo, satu lagi. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Jamik dari Pondok Alikam. Di sini saya akan bertanya kepada petinggi-petinggi PNS. Maaf sebelumnya. Amun teneh. Kula jenenge tangkat tentang inovasi. Berapa inovasi dari PENS untuk Indonesia? Karena di sini bukan anak teknik semua. Di sini ada petani, ada buruh, ada pekerja proyek. Dari itu saya akan bertanya ini. Saya akan sedikit tahu inovasi PENS untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ngalahane BPK. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula M. Ramdhani Ismar saking Ponorogo, Pak. Oh, nggih. Kuliah juga. Nggih, kuliah niki. Nggih. Pertama nggih, matur suwun saking Cak Nun, Mbah Nun sampun sowan dateng kampus PENS niki. Dan PENS. Maksudnya PENS. Nggih. Semester berapa, Mas? Semester akhir ini Mas. Oh, akhir. Nggih. Okay. Akhir, Pak, kalau lulus. Oh, nggih, ngeten mawon, Bun. Nggih, pangestune mawon kagem Cak Nun benjing niku minggu depan iki para mahasiswa semester akhir badhe sidang. Sidang tugas akhir nggih. Mugi-mugi diparingi lancar. Mengke mingkare sampun lulus niku nggih angsal pedamelan ingkang sae dan bisa membangun inovasi yang berbudaya ngoten, Cak. Nggih. Enggak, nggih cepet angsal duduk ngoten. Nggih, enten sepertinya ini pertama nggih. Dengan adanya Ma'iyah ini saya menemukan fenomena yang jarang terjadi di kampus ini, Pak. Jadi, saya melihat cewek cowok ini kok kumpul bareng di sini. Niku lho, Pak. Lanang wedok tanpa ada batasan dan bisa menunjukkan kemesraan yang walah. Windah ngoten lho, tak ngoten. Wah, kula niki gumun ngoten lho. Biasane nggih kowe para ya ahi, ya ukhti. Ngapunten lho, kula ngenten iki nek mentale enten ingkang tersinggung, saya hanya berkelakar ngoten men. Nyeneng ne mawon ngoten lho, guyon ngoten lho. Nggih. Ini fenomena, Pak. Ini fenomena yang jarang terjadi nggih. Terus mengenai inovasi dan budaya itu mengenai pertanyaan yang Mas yang dari sana tadi yang pertama, banyak inovator-inovator dari Indonesia, Pak. contohnya ada yang menemukan 4G, wah itu ada di Jepang, sempat disewan teng mriki mengasih mata kuliah umum ngoten. Cuma nama ini kula nggih survei. Terus ada Mas Ricky Elson niku bikin mobil listrik. Lah pertanyaan saya, wis iso gawe? Wis iso implementasi? Lah kudune lak dienggo dhewe to, Cak. Nggih Mas nggih, dienggo dhewe. Kok moro-moro tutuk dhuwur niku kok enten mobil listrik tidak lolos uji emisi. Lah ya emisine kono dhewe to jane. Dubure niku apa enek to nek mobil listrik ngene ngene. Ngoten ngoten. Kenapa teh ngoten nek uji emisi? Lah itu kenapa kok bisa seperti itu? Lah padahal di luar negeri sana Tesla itu sudah menggembur-gemburkan mobil listrik. Kok di sini punya sumber daya manusianya ada. Terus sudah menguasai. Dan kemarin juga sempat jalan-jalan sama Pak Dahlan nggih, sempat napa kesandung teng pundi niku? Tawang Mangu niku nggih. Nggih, pokoknya tak dipakai, ternyata tidak dipakai itu ya. Nah, nggih niku lho. Sip. Nggih, apa kita ini terlalu ribut ngurusi kubu? Hashtag cedek Roni Usengles hashtag. Ora cocok karo kuwi hashtag. Ora cocok karo kuwi. Kowe kafir, kowe bid'ah. Kowe pokoke ora padha karo aku. Kowe tak hashtag. Ya, siti-siti nek di hashtag India, Malaysia pun ngirim nang astronot. Lah kula niki dolan nanti. Oh. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kritik bagi kaum milenial juga. MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Enggar saking Wonoayu Sidoarjo. Lah, kula badhe tanglet. Kula niat asik lagek munggah SMA niki. Kelas pira, Mas? Kelas tunggal SMA niki. Kelas 1 pirang tahun? Lagek dereng kelas tunggal tahun. Terus. Lah, niku asline wadanan kula karepe niku mlebet STM. Tapi dikengken wong tua kok mlebu SMA. Lho, tapi padahal kula pengen STM. Malahan wis pokoke mlebu SMA. Lah, terus tiang-tiang kan dikengken birul waliden ngoten. Akhire kula nurut wong tua, tapi pak asline ten ati niku mboten pas. Okay. Niku ngoten niku pripun? Oke, okay, sip. Saged dadi napa mboten? Nggih. Okay. Mas, dijolne wong tuane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sofyan Sauri dari Banyuwangi. Yang terhormat Romo Nun, kalian ingkang kula welasi sedaya derek-derek kalian rencang ingkang wonten mriki, kalian ingkang mboten wonten mriki. Kula mboten tanglet teman-teman, cuma ngedi seketik petunjuk mau pencerahan duki Mbah Nun, Romo Nun. Nopo kaitane inovasi meniko kalian hakikat, budaya meniko kalian hakikat. Sebab kan wau niko sampun ditunjukake sedoyo niki kan religius, ilmu pengetahuan semuanya religius. Terus dari A sampai Z, innalillahi sampai ilaihi rojiun. Pertengahannya itu kan inovasi. Saya ingin mencari tahu dari diri saya ini inovasi apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini dan diri saya serta seluruh keluarga yang saya sayangi dan juga saudara-saudara. Tutup ya. Terus setiap inovasi ini kan memerlukan daya tarik mengenai bakat. Terkadang diri saya sendiri ingin mencari tahu bakat saya itu kadang sulit. Sebab kalau inovasi tidak tahu apa yang ingin diinovasikan dan terkadang bingung sendiri, akhirnya tidak terjadi apa-apa, malah menyusahkan dan memusingkan hingga diri saya menjadi susah. Jadi ingin tahu itu aja mbak. Kita uripmu susah teman. Ego, Mas, tapi merah. Satu pertanyaan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Aris dari Jember. Ingin bertanya singkat saja, Cak Nun, inovasi budaya yang bagaimana yang tidak mencacatkan, tidak merusak budaya asalnya. Sip, cukup. Sudah. Oke, Mas Blay. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula Irzam, kula saking Singosari, Kabupaten Malang. Ngeten, Jat, Mbah Nun. Kan kula badhe mendhet satu budaya, budaya ngopi. Nah, budaya ngopi kan itu baik. Ya ngobrol perkara iman, ya saling bertukar pikiran. Nah, tapi akhir-akhir ini itu di apa? Banyak yang berinovasi itu mensisipkan Mobile Legend ya. Ya kan saya itu pengennya tuh ngopi terus ngobrol sama teman-teman saling bertukar pikiran. Tapi kan diajak Mobile Legend ya gimana ya? Saya pengin lah ikut juga main. Nggih. Kula nedhi sangune mawon damel rencang-rencang sedaya supaya nantinya enggak kebablasan ngoten. Terus kali setunggal malih manun. Kula nyuwun foto. Ada. Wes lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rizki saking Sidoarjo. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini kan berita banyak yang aset-aset negara dijual ke asing dan perusahaan-perusahaan besar itu yang menguasai itu asing. Bagaimana yang harus saya lakukan sebagai orang cilik yang enggak jelas masa depannya, mahasiswa nggih mboten. Terus ya nopo kula nggih pengin urun dandani Indonesia. Lah nopo sing kudu kula lakukan niku sebagai wong cilik sing mboten berpendidikan tinggi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Hai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, nama saya Iman dari Teknologi Multimedia Broadcasting PEN. Mau bertanya, bagaimana cara kombinasi agama, budaya, dan inovasi atau teknologi baru ketika mendapatkan pandangan bahwa itu bid'ah, teknologi itu? Teknologi itu bid'ah. Oke, makasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kula Adam saking Tuban, badhe tanglet. Jadi kita kan mahasiswa, mahasiswa itu setiap biasanya di biasa nggak di PEN saja, mungkin di seluruh universitas di Indonesia juga kita menciptakan banyak sekali inovasi, banyak alat yang kita ciptakan. Nah, tapi kalau digabungkan dengan tema kita inovasi budaya, bahwa biasanya kalau sudah mengerjakan alat, sudah mengerjakan skripsi dan sebagainya, itu biasanya sholat ngaji gitu ditinggalkan, diakhirkan lah, bahkan ada yang ditinggalkan juga. Nah, kalau digabungkan sama tema kita kali ini, itu mereka sibuk berbudaya inovasi tapi lupa berinovasi budaya, seperti itu. Nah, minta nyuwun nasihati Mbah Nun mawon dan kita niki mahasiswa. Ya, terima kasih. Ya, Mas, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya dengan Mbah Nun. Nama saya Sirat, saya dari Surabaya, Mbah Nun. Begini Mbah Nun, kalau menurut saya budaya tercipta bukan hanya untuk menumbuhkan rasa, tapi juga untuk memanusiakan manusia, ya. Dan menurut saya ada bagian penting dari budaya yang hilang, yaitu memanusiakan manusia. Nah, yang saya tanyakan adalah sederhana, ya Nun, bagaimana menumbuhkan rasa memanusiakan manusia itu? Makasih. Oke, makasih. Tepuk tangan buat orang-orang hebat ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang relatif juga sama, Cak Nun, monggo dipun. Nanti kita minta tolong Pak Nuh juga, terutama soal ini ya, kan ono teori sosial potensi sistem aktualisasi. Jadi potensinya opo ae nek sistemnya gak bener, engko aktualisasi ini yuk gak maksimal. Kon bal-balan winter pas umur 18 19 15 sampai 19 kon tuwepak, tapi begitu kon mulai selikur selikur selikur munggah, sistemnya ndak siap. Kenapa sistemnya tidak siap? Karena wis campur aduk. Kita kan punya pedoman, enggak apa-apa materialisme pada wilayah materi ya, tapi ada beberapa wilayah yang harus hati-hati kalau itu diperdagangkan atau di dikomoditikan atau dimaterialismekan, misalnya bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang pendidikan. Empat itu pasti membutuhkan bisnis, jual beli juga di dalamnya, tapi harus tidak boleh menjadi substansi, tidak boleh primer. Jadi primernya pendidikan adalah manusia, pelaku dan tujuan utama pendidikan adalah manusianya, gitu ya. Bukan manusia menjadi alat pendidikan, tapi pendidikan menjadi alat bagi pemanusiaan manusia. Jadi ini urusannya adalah mana wajib, mana sunat sampai haram, mana primer, mana sekunder, tersier dan seterusnya. Jadi mindsetnya harus jelas. Nek mindsetmu tidak tertata dengan jelas, pertanyaan apa saja, problem apa saja, jawabannya juga pasti keliru, gitu ya. Nah, ada beberapa mindset yang akan saya sebut di dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang yang pertama, Mas Islami. Iya. Pertama, bagaimana cara mempertahankan inovasi agar tidak dilirik asing sebelum berkembang? Nah, ini kita perlu Pak Nur juga. Jadi gini loh, Rek. Misalnya ini, Pak Zainal. Aku iso gawe iki, misalnya Joko Suprapto. Saya menemaninya sampai loro-lopo, sampai masuk penjara 2,5 tahun. Yang dia bisa bikin minyak dari air. Dia bisa bikin saluran listrik tapi tidak dengan logam segala macam. Kita tidak usah tahu apa latar belakangnya, bagaimana itu penemuannya, tapi ada inovasi yang nanti akan benturan dengan kepentingan politik dalam kaitannya dengan bisnis. Misalnya gini, kon iso gawe lengo, kon gak iso mobil listrik, ikulah ancaman bagi sing dodol bensin. Ngerti ya, Rek ya? Dan setiap inovasi harus dihitung positioningnya. Kon nek pinter dadi bek, berarti ancaman bagi bek yang lain, ya tak gak? Kan gitu. Jadi dunia ini adalah tempat di mana kita berlatih untuk seimbang dan dewasa, karena neraka surganya seseorang bisa menjadi neraka orang lain. Ini nanti di surga enggak? Nanti di surga kita tidak menjumpai dialektika negatif seperti itu. Ya mulane aku ngejak awakmu ngene iki opo ae tampungen secara inklusif dan temukan kenikmatannya, temukan harmoninya, dan Anda sudah merasakan sendiri bagaimana inovasi komunikasi dan forum Anda ini. Ini sangat inovatif sebenarnya. Karena diarani pengajian ya duduk, diarani forum diskusi ya duduk, diarani pentas musik ya duduk, tapi iya kabeh. Jadi kita bikin sesuatu yang baru yang tidak seperti yang sebelumnya, kan begitu, dan seterusnya. Nah, nanti saya mohon Pak Noh untuk ikut menjawabkan. Misalnya saya ngerti kasusnya Eri. Ricky Elson, ya, dia sudah di Jepang, sudah lama puluhan tahun di sana, dipanggil oleh salah seorang menteri, Anda sudah sebut namanya tadi. Kemudian sampai di sini karena menteri itu sendiri adalah bagian dari satu sistem yang belum tertata dengan baik, akhirnya Ricky menjadi korban, ya. Sama dengan Pak Joko Suprapto menjadi korban, gitu ya. Karena begitu ada orang inovatif, kemudian pejabat bisa kambuh libido kapitalismenya, ingin memonopoli anak itu. Misalnya ini, ono iso gawe blue energy, kate gawe lengo dari air, dan ternyata bagus. Saya sebagai presiden utamanya, saya terus misi anakku tak kongkon gawe perusahaan untuk memproduksi ini, ya. Terus saya akan rekrut copyrightnya, nanti mendaftarkan copyrightnya bersama si penciptanya dan anak saya. Wis tak tukono tanah 3 hektar, tak gaeno gedung, tak tukono mesin-mesin dan seterusnya seperti yang diperlukan. Tapi yang bersangkutan yang punya karya itu, yang inovatif itu, tidak mau nek copyrightnya dibagi, wong itu ide-ide kok gitu kan. Akhirnya diperkarakan. Caranya diperkarakan bagaimana? Dia dipesan untuk bikin listrik permanen, Pak. Jadi sak kulkas ini ya listrik sing murup terus, muter terus tanpa energi. Ada satu sistem seperti itu dipesan oleh salah satu universitas. Begitu sampai universitas itu datang janjinya untuk mendapatkan alat listrik permanen itu, si yang bersangkutan tidak bisa memberikan. Apa? Karena semua produksinya ditarik ke Jakarta, pura-pura diverifikasi, sehingga ketika dia harus memberikan alat itu kepada sebuah universitas itu, dia tidak bisa memberikan, maka dia diperkarakan dan masuk penjara. Jadi sistem ini, yang disebut sistem itu adalah peta otoritas pemerintah, peta keuangan dari pelaku-pelaku ekonomi besar, gak kayak aku kerawakmu gitu ya, itu punya kekuasaan-kekuasaan, dan dia menanggapi inovasi tidak dengan rasa syukur sebagai manusia, tapi dilihat berdasarkan ganggu kepentinganku tak gak, nah ganggu kepentinganku yuk tak pateni kon di Singapura yuk tak pateni kon, itu dan seterusnya ya, Pak Nun nanti bisa beri bahan-bahan banyak ya, tapi intinya upamakan dua inovasi apa itu juga hitung reaplikasinya itu kok hitung, artinya ojo naif untuk ini aku persembahkan kepada bangsa dan negara, iya kan bener untuk bangsa dan negara, tapi begitu kok colno iku dijopok, dicolong itu. Ojo meneh kok inovasi teknologi lagu lo dicolong kan duwe lagu kok setoran nang Jakarta gak diterima, tiba-tiba band metu di albumnya sopo, si nyanyi sopo, pencetani sopo, padahal ku nyolong teko dekmu. Jadi itu yang saya sebut sistem. Ya, sistem itu tergantung manusianya juga dengan mentalnya dan moralnya dan seterusnya. Ini ya kira-kira ya. Jadi jangan heran sampai hari ini saya bahkan saya menyarankan untuk membuat teman-teman bikin asosiasi para inovator supaya mereka punya kekuatan politik dan punya dasar hukum. Sebab mereka akan terancam. Nek saiki wong kon dodol sampo utawa kon iku duwe salon akeh terus mari ngono jilbab populer, ancaman gawe kon, wis gak perlu keramas arek-arek iki. Wis gak perlu nang salon rambutnya baba-baba wong jilbaban nak ngono. Jadi lahirnya jilbab, inovasi jilbab merugikan pedagang yang lain kan begitu. Nah, ini selalu terjadi. Bank juga nanti akan bisa hancur. Anda tahu lah sekarang yang tidak punya hotel dia lebih banyak labanya daripada yang punya hotel karena dia online, dia dagang online. Kan gitu. Gak duwe toko, gak duwe barang, iso luwe badi timbang sing duwe barang sing duwe toko. Nah, jadi perkembangan teknologi ini tolong dilihat multi efeknya juga. Ojo gampang-gampang. Ini nanti akan ada perkembangan yang lebih dahsyat lagi. Nanti berefek kepada tenaga kerja ya dan seterusnya, macam-macam efeknya. Ini saya kira akan harus diperhitungkan, karena itu PENS menurut saya tidak hanya punya tim teknologi tapi juga punya tim strategis untuk supaya aktualisasi dari para mahasiswa produknya nanti akan berada di dalam keseimbangan zaman di mana mereka bisa selamat, syukur bisa mendapatkan rezeki yang sewajarnya dari inovasi mereka. Ini ya kira-kira ya. Terus ini tak saat dunia yang kedua, inovasi itu sebenarnya kan ini, nah inovasi itu barang sing wis ana didandani, diperbaiki menjadi sesuatu yang lebih baru, itu inovasi. Ana meneh invensi, itu lebih berat, lebih mendasar, yang belum ada dijadikan ada, itu invensi. Jadi ada inventor, ada inovator, jadi ada mujadid, ada mujtahid. Itu kalau mujadid itu yang memperbarui, jadi iku mek logam-logam, tapi karo arek-arek dipikir dadi robot, dipikirnya dadi CPU, dipikir mana dadi hardware, kita gitu kan. Jadi mek logam-logam, itu namanya ijtihad. Ijtihad adalah perjuangan yang mengutamakan penggunaan akal pikiran, itu namanya ijtihad. Nek jihad itu menyeluruh. Nek mujahadah itu berjuang menggunakan rohani dan hati. Mulane nek NU itu mujahadah, nek Muhammadiyah ijtihad. Itu ijtihad e gak kelakon, mujahadah e gak dikabulno pisan. Nah wis akhire rusak kabeh kan gitu. Tapi yo gak san insyaallah. Oke. Semua itu pekerjaan agama kalau saya. Lha nek menungso gak mujtahid terus apa ngene? Misal ada tadi pertanyaan gini. Budaya bid'ah segala macam. Ngene lho, sing jenenge inovasi teknologi budaya itu ojo muluk-muluk. Misalnya kon digawe sembayang, gawe masjid. Sembayang nutupi aurat, ya toh? Nek lanang teko ndukure udus sampe nisore dengkul, ngono ya. Ya. Terus Anda bikin teknologi, masuk kan nganggu kelaras yang gak kain, makanya terus ada mengenali kapas, mengenali bahan untuk jadi benang, benang menjadi kain, itu namanya inovasi. Dari kapuk jadi kain, itu inovasi, gitu loh. Jadi inovasi gak mek urusan teknologi modern, semua manusia itu melakukan inovasi. bayang no ketumbar itu biar ngayak pirang abad itu untuk di ketumbar apa mana sih jenis kemiri merica itu berabad-abad untuk mengenali gunanya apa, dan itu nama inovasi. Begitu dia mengenali lombok campur brambang campur trasek itu suwe namanya itu inovasi pak, itu ya inovasi kan karim badok to ae itu ben inovator kada itu gitu loh. Anggitmu lombok itu gak suwe tau wong gelem ngelebok lombok nang cangkem pertama kan mesti langsung dikelus terus mari ngunu gebras-gebras terus disebut iki panganan setan. Terus akhirnya dijauhi orang sampai berapa tabat sampai pada suatu hari wong gawe sayur kelebon lombok kok rodok enak-enak yo. Oh ana lombok e. Oh ternyata lombok iki angger ditata ditempatkan pada dosis dan teknologi yang tepat maka dia bermanfaat. Itu namanya inovasi. Benar ya? Nah, semua orang itu inovator. Semua orang itu inovator, kadarnya berbeda-beda, ada yang sadar, ada yang tidak, ada yang berkualitas tinggi, ada yang berkualitas rendah, tapi kabeh wong inovator. Sebenarnya mindset lagi. Inovasi itu diperlukan oleh agama. Dibutuhkan nek kanggo inovasi lah jilbabmu inovasi. Jilbab inovasi semua. Karpet tiker, masjid, kocone, asini semua itu hasil inovasi. Itu tidak bid'ah. Nek ancane ngono iku bid'ah, sembayang kudu nganggo bahan alam. Dadi kon sembayang nang masjid juang nggae blarak. Lihane kawul. Kan gitu. Karena kalau tidak diinovasikan, tidak diteknologisasikan, dia akan berhenti pada alam. Mulane awakmu gak mangan pari tapi ditutusik terus diliwet kait kok pangan, itu namanya inovasi, itu namanya teknologi. Jadi teknologi itu semuanya kabeh itu ya teknologi sebenarnya, dan itu tidak bid'ah. Bid'ah adalah kalau kamu melanggar ibadah mahdhah yang Allah tentukan. Misalnya sembahyang penerima Gusti Allah sing gawe wis aja karo baroba kan gitu. Zuhur petang rekaat aja ati mentang-mentang kon suwehat terus 13 rekaat. Terus mari ngono traweh saking sate. Rekaat sak surat. Dadi Al-Baqarah rekaat pertama. Wah, wis misu-misu ngono jamaah iki, Pak. Jancuk suwe ini rek. Inovasi yang negatif kan gitu ya. Mulane kudu diukur kabeh. Jangan mentang-mentang bener, jangan langsung diterapkan, harus dihitung bil hikmah. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak bil hak. Haknya itu bahan dasar, untuk supaya haknya itu baik harus dihitung, harus disolehi namanya. Soleh itu artinya adalah kebenaran atau kebaikan yang sudah diperhitungkan, disimulasi sehingga menjadi bahan perbaikan bagi seluruh masyarakat, itu namanya soleh. Ini ya. Oke, sambil saya mindset-mindsetnya, jadi soal bid'ah tadi pelajari bid'ah itu apa. Allah sendiri maha pembid'ah, namanya Al-Badi. Jadi Al-Badi adalah maha pembid'ah. Jadi nek kon diarani bid'ah kali yes yes lek Gusti Allah kure cilik-cilikan ya ngono ya ngono ya ya. Jadi pelajari dulu dasar-dasar ilmunya. Oke, berikutnya Mas Samento. Iya, yang kedua adalah budaya yang benar itu seperti apa? Jangan ngomong benar, baik dan indah. Sebab tadi kan pedomannya jelas dari Pak Nuh, dari kita semua, bahwa benar itu gurung dadi. Tapi dia bahan dasar yang harus kita pakai. Harus cari kebenaran, supaya dengan kebenaran itu kamu membuat kebaikan. Kan ngono. Misale awakmu lombok iku bener rek, pedes rek. Tapi aja mentang-mentang lombok pedes akhirnya kon nyayur lombok. Ayo gelem kon nyayur lombok. Soale enak pedes iku, terus kan nyayur lombok bongko dhewe kon. Lombok itu diperlukan pengetahuan mengenai dosisnya piro sak sayur, sak ceret, oh sak ceret, sak sak sak panciku butuh lombok piro kan gitu. Kopiku nek sak gelas pirang sendok lah ngono sih, gula itu semua harus diukur. Itu namanya matematika. Jadi hidup itu tidak bisa tidak dengan matematika, tidak bisa agama dijalankan tanpa matematika, tidak bisa agama dijalankan tanpa teknologi. Gitu loh. Wong kon numpak, mosok kon lunga kaji kanggo pesawat. Bid'ah ngono. Kan yen Nabi gak tau numpak pesawat. Ya wis, ndre unta kono kon. Nek kate gak bid'ah temen, Mbak, ya. Sampeyan roh, Nabi tidak pernah tawaf tanpa naik unta. Ayo. Jadi saiki kuwabe wong nek kate kaji umroh kudu tawafe nganggo unta. Bayangno saiki. Tae iki lho. Jadi gak ngono rek, maka pakai akal pikiran ladina liman la akalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak memakai akalnya. Kan gitu. Oh, banyak sekali contoh-contohnya. Gitu. Gitu ya, Dek ya. Jadi pelajari ya. Oke, berikutnya Mas Sami. Iya, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan bakat atau minat tapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, itu problem sosial kita ya. Wong tua iki ya nyuwun sewu ya akeh ngawur. Akeh ngawur. Mlebokno tekan nang nggon kuwi, Pak. Kalau bisa nih apal juz 30 ya, Pak. Enggak semua arek TK. Bahkan arek TK gak iso maca nulis gak masalah sebenarnya. Lapa wong kok kudu maca nulis wong Nabi dhewe gak buta huruf kok. Jadi arek TK kudune gelek dijak dolen nang omahe sapa, carane sopan santun, carane salaman, carane hormat, carane kan ngono. Dijak nang sawah cek ro ambune peceran cek ngono lho, dijak nang lak ngono. Dijak nang warung kopimu cek jelas cacak-cacak niku kelakuane ya apa lak ngono ya. Itu lah kok wong tua iki ya ngawur kadang-kadang. Tapi gini dasarnya, kita ini agak salah sangka bangsa Indonesia itu. Kalau urusannya sama bakat ya, Dek ya. Di Jepang, di Korea, di Amerika, orang itu sangat mencintai kerjaannya. Karena dia memang cari apa ya? Aku seneng ngelempit-ngelempit kertas, tak dadi ono kupu-kupu, tak dadi pesawat. Terus iku seumur hidup. Sampai dia ahli. Sampai dari ahli ngelempit-ngelempit itu. Gak layangan, gak apa. Sampai suatu hari NASA membutuhkan satelit yang ringan tetapi punya efektivitas maksimal. Harus ada lipatan-lipatan logam sedemikian rupa. Akhirnya siapa yang ditolak? Yang ditolak ya ada yang seneng ngelempit-ngelempit. Lah, awakmu dilihat tipologimu itu apa. Caranya melihat dirimu itu ya dipikir. Kon yang paling seneng kon ngelakuin apa? Kon ini, utawa ini banyak mas carane. Misalnya ini, kon iku wong sing bagian gawe mencetuskan punya ide baru. Apa sing bagian nandur karo ngerawat. Apa kon sing bagian njeboli, sing bagian ngritik tok. Ya. Jadi ada manusia pencetus, ada manusia pendiri. Kita berani mencetuskan belum tentu berani mendirikan loh Pak. Ya. Ada manusia perawat, gak bisa mendirikan tapi nek wis ana jek sing ngerawat. Gitu ya, ada lagi manusia pendobrak. Gus Dur itu pendobrak. Pokoknya didobrak kabeh. Marung turu. Itu misalnya ya, ya. Nah, awakmu bagian apa? Itu salah satu cara. Misalnya nih, saiki nek ndelok watakmu, awakmu iku jenise Abu Bakar As-Siddiq apa jenise Umar apa jenise Utsman apa jenise Ali, ditoleki awakmu sapa? Nah terus kecenderunganmu seneng ngelakuin apa? Kan itu cocoknya jadi ya kan banyak contoh-contoh gitu. Ini sambung dengan yang tadi ditanyakan dulur papat lima pancer nyun sewu ya, kita tak ringkes saya ya. Ini rek uang kurang dolei ya, tapi jangan dianggap itu kebenaran sejati. Yang kebenaran sejati itu Allah. Jadi aku ngomong apa itu ojo dianggap kaya Quran rek. Iki lho singgarai gelut Islam iki anggar omongane ustad dianggap sama dengan kola Allah Ta'ala padahal kola ustad gitu mboten. Iku mek kola cak nun, kola mbah nun gurung mesti bener ini ya Dek ya. Nah jadi sekarang misalnya wong Jawa ngomong sedulur papat lima pancer, iku lak carane wong Jawa ndoleki uripe iki lho. Atine iku apa sing terjadi? Terus merumuskan sedulur papat lima pancer. Aja ngomong bener ta gak bener, sing penting marake awakmu dadi luwe mateng sebagai pribadi ngono tok pedoman duduk bener gak bener sedulur papat lima pancer. Sedulur papat lima pancer iso kok tarik garis ke sifatnya Nabi Siddiq apa? Amanah, tabligh, patona itu sama. Iso tak jelasno bae itu sama. Nah, pancere sapa? Allah. pancernya Allah. Jadi tidak ada dirimu tanpa Allah, tidak ada dirimu tanpa diri Allah. Makanya faltandur nafsu maqaddamat lillah ya. Wala takunu kalladzina sulu ansau ma'usum, jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga dia lupa kepada dirinya. Maksudnya orang yang tidak mencari Allah sehingga dia tidak pernah ketemu dirinya. Wah, kadek macam-macam, Dik. Macam-macam carane. Ngene, nganggo wayang ya gak apa-apa wis. Kon niku jenise Bima ta, Arjuna, Radian. Apa Yudhistira, apa Nakula Sedewa? Nakula Sedewa ku wong meneng tapi ahli. Ngukir ahli, filsafat ahli, tapi gak kacan pamer. Gak baligo-baligo Dik, pinggir dalan. Nakula Sedewa. Sing baligo dalan ku Garut Koco kan gitu. Nek Nakula Sedewa gak pernah. Nah, awakmu cenderungnya ya apa? Temukan dirimu, gitu ya Dik ya. Nah, jadi saya kira cukup lah, jangan tanya panjang ini ya. Terus-terus Mas Yus. Ya, apakah rezeki itu kalau di Uber malah lari itu? Saya kira itu Gusti Allah. Gusti Allah sendiri rezeki ya. Jangan memastikan kehidupan, yang pasti dalam hidup cuma kematian. Apa nek kon sembahyang terus oke? Lu kena hubungan nih. Sembahyang itu urusanmu ngabdi Gusti Allah, oke itu karepe Gusti Allah nang awakmu. Ana wong sing matine gampang enak, ana wong sing matine susah, loro, aja dinyek. Kedua-duanya ada alasannya Allah itu. Gitu loh. Dadi rezeki yang ngono, kon aja ngomong rezeki, Gusti Allah tanggung jawab, tenang ae kon. Sing penting kon nyambut gawe sregep temenan jujur, wis. Jadilah orang yang orang lain percaya sama kamu. Jadilah orang yang orang lain takut kehilangan kamu. Udah selesai masalah. Gitu loh. Perkara rezeki ne pira terserah Gusti Allah. Ngono ya. Ya. Lah gak apa-apa pengamen gak apa-apa. Lah aku lah amen iki. Ya ngamen ya ono etikane, ojo. Nah, ya ngamen ya ngamen itu nyuguhi temen keindahan diperhitungkan supaya orangnya senang. Yo gak apa-apa ngamen gak apa-apa. Gak apa-apa. Sudah saya itu mencintai semua yang Anda kerjakan asalkan itu baik, indah dan benar kan gitu. Gak apa-apa. Ojo merasa rendah. Rumput jangan merasa lebih rendah dari kelapa karena rumput ya segitu itu, kelapa ya segitu itu. Ojo pedita-pediti menantang kelapa kan. Gitu loh. Gitu loh. Kak gajah ya segitu wedhus ya saunu. Anjane gajah tepak ta? Loh, iso ta gajah dadi wedhus? Yo gak iso. Sak tepak-tepake gajah gak iso dadi wedhus. Apa tepake wong dadi wedhus gak iso. Gitu loh. Terus lakon dosa tadi gajah, cari ini gajah. Lho, wong sampean gajah gak iso dadi aku apa meneh aku dadi sampean. Kare ngono gak. Aja ate terikat pada kebenaran yang statis deh. Wis nyambut gaya sing temenan niat api ndonga nang Gusti Allah, Gusti kula niki kepengin rabi, kula kepengin penggawean sing luwih meningkat timbang sak niki. Wis bismillah kabul. Ngono ya, ya. Syukur tak dongan Allah mulo kula suwe wis tuwek. Pas kon rabi loro wis mari ngono warisane nang kon gitu. Wis mari ngono bojomu mati pisan kare kondok. Jenak uripe. Komplit. Wes, Mas Rami terus. Iya, ketika mau berangkat niat baik, tapi kalau sudah di tempat kerja malah jadi. Oh iya, hidup itu gitu. Selama kita belum di surga, kita masih berdinamika, kadang kena bleduk, kadang kena racun, kadang kena udan. Lah ngono. Yo ngono iku ora. Wong sekolah itu tujuane cek iso bolos kok. Iya ta gak? Lah, iya coba. Wis jelas sekolah tapi nek bolos seneng. Hari ini bapak ini tidak ada lagi. Ya, gitu toh. Ya iya coba. Yang ngene iku menungso jatek ngersula. Ya dilawan, ya dilawan. Setiap hari kita itu dimasuki setan, dibersentuhan dengan bakteri, kuman-kuman, kita lawan. Kita lawan. Dadi pokoknya ngene lho. Kan seneng duit ta gak? Seneng. Aku seneng duit. Aku seneng arek wedok. Tapi gak iso seneng kunang arep wedok ngalahno aku. Aku tetap memenangkan yang paling baik, yang paling benar. Enak kaya apa gak tak jupuk nek gak apik. Ngono lho, Rek. Ya. Ayo mulai dhuwit jejeren. Milih dhuwit kancamu jejeren. Terus tuding. Aku jane kepengin kon, tapi gak patheken masih gak duwe kon. Ngono lho ya. Mari ngono keton dhewe. Lah, anjane ngono rep iku, gak masalah. Anjane ngono, kalau kepingin ngelujur tetap enggak ada yang tetap. Semua dinamis. Semalam kan kita sudah jelaskan. Awakmu uripe biyen ta meneh ta saiki? Awakmu ya, takon aku. Kamu hidup di masa depan apa masa silam apa masa kini? Masa kini, masa kini maksudmu tahun ini apa bulan ini apa hari ini? Hari ini jam berapa? Jam 11, jam 11 menit ke berapa? Menit ke 46 ya. Detik ke berapa? Detik ke 60. Bisa kamu berhenti di detik ke 60? Gak bisa. 60 1 2 3 iso kon leren ndek siji ta loro. Jadi kon tau leren ta uripmu? Gak tau leren, mlaku terus. Jadi kamu tidak pernah bertengkar di tempat tinggal di satu titik waktu, tidak pernah. Kamu mengalir bersama waktu. Maka pikiranmu harus terus inovatif, pikiranmu harus terus berkembang. Ojo leren, ngono ya. Ngamen gak apa-apa, wali-wali biyen yang ngemis. Dadi gelandangan. Pak Noni ngerti banyak waliullah-waliullah yang sengaja jadi gelandangan. Metu rong wulan ngemis, dielek-elek awake, cek dinyek wong. Enak dinyek wong iku, ngono ya. Dan seterusnya itu ojo-ojo minder kon, anggere kon amene temenan. Ngamene temenan, sinau temenan, sapa rungkut akhire ana arek wedok sing lah apik temen suarane dan ndane nek ngerayu aku ngono ya. Percaya arek iki. Ya tapi temenan sapa ro ya. Wis to kon aja atik ngarani. Wis kon pasrah Gusti Allah tenang ae wis. Sing penting kon terus bergerak, terus bekerja, terus tekun, terus jujur, terus sungguh-sungguh, gak ono pegel urip iku. Ngono ya. Asal nang Z. Ngono rek ya. Wis. Sip. Tepuk tangan untuk pengamen kita. Yes. Lihatnya. Iya. Berapa inovasi fans untuk Indonesia? Ah, beliau nanti akan jawab setelah saya seluruhnya ya. Ya. Terus. Ya, selanjutnya masalah campur laki-laki dan perempuan tadi. Oke. Okay. Tidak pernah ada laki-laki perempuan campur di sini. Enggak pernah. Itu kan tergantung mindsetmu. Yang datang ke sini bukan laki-laki perempuan, yang datang ke sini adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah dan manusia-manusia yang mencari ilmu. Gak iling Pak nek wedok, gak iling Pak. Arek iki sing ngancane kami wedok entang kemen iki kabeh. Dadi akhire ketok wedok. Lah arek-arek gak ro nek wedok lho ya. Lah gak kroso nek wedok ya. Eling kok nek wedok. Lah gak eling sih. Nek kon wedok berarti ndelok lanang. Kenapa gak ndelok? Karena kamu tidak ingat kamu perempuan. Perempuan gender itu, perempuan laki-laki itu rendah. Yang lebih tinggi adalah kamu manusia, kamu makhluk Allah, kamu orang yang mencari Allah. Kalau kesadaranmu di situ, laki-laki perempuan tidak ada masalah. Meskipun nak sembahyang yo ojo campur, ya itu soal etika ya, yo gak enak lah rasanya ya. Nek jumuan, misalnya jumuan zaman ini masjid yo tetap dipisah ya, gitu loh. Nek nyene gak ada masalah. Soalnya nek nyene dipisah, aku takon. Ya apa carane misalnya nang wedok iki ngene. Ya apa carane? Terus sing ndukur ya apa? Sing ngawasi ya apa ayo. Jadi saya serahkan keamanan akhlak itu kepada kedaulatanmu masing-masing. Kalau kesadaranmu tinggi enggak ada masalah laki-laki perempuan. Gitu kan? Enggak ono masalah selama iki, enggak ono. Paling pol ya golek paling desek-desek titik bisa nang bisa minta nomor handphonenya paling ini itu maksimal itu Pak, skandal maksimal itu. Ayo ayo ayo lapor gue alhamdulillah ya, alhamdulillah di komunitas Anda ini, di masyarakat Anda ini dilindungi Allah, karena Anda ini datang ngumpul setiap kali ada forum seperti ini kan Allah yang nyuruh dan Allah yang mencintai Anda. Surat Al-Ma'idah 54 51-nya sudah berlalu di Pulau Seribu. Baca Al-Ma'idah. Anda punya sifat persis seperti yang disebut Allah. Adzillah alal muslimin wa aizzah alal kafirin. Kepada sesama saudaramu engkau selalu sangat penuh kasih sayang. Arah-arah Pak Nuh dururan temenan Pak. Dururannya temenan arah-arah ini. Temenan. Jero hati ini arah-arah ini. Terus naik karo wong sing salah gak tegoan. Itu namanya aizzah. Ono wong kok nyolong sakno yo gitu. Ojo meneh kok wong nyolong. Cina lho disakno karo arek-arek. Cina kok melarat yo sakno ngono, Pak. Nek wong Jawa biasa melarat. Ono Cina kok mek dodol roti nganggo rengkek ya apa ngono. Saking aizahnya alal kafirin ya. Ngono rek. Oke, berikutnya. Apa kaitannya inovasi dengan hakikat? Ya terkait semuanya. Semua teori agama yang Anda kenal dengan teori teknologi itu adalah gula dan manisnya, api dan panasnya, laut dan ombaknya, gitu ya. Darah dan alirannya, saraf dan getarannya, itu terkait tinggal mindsetmu bagaimana melihat itu. Gitu. Kalau orang inovasi teknologi, dia harus mengerti persis hakikat benda, hakikat sifat-sifat fisikanya, kan begitu. Pokoknya nek logam iki lek dipanasi ini saene, dia harus ngerti hakikatnya itu. Jadi hakikat itu bukan hanya urusan agama, semua itu urusan agama, gitu loh. Kabeh urusan agama anggere kamu punya mindset itu. Jelas aja ya. Jadi sangat berhubungan. Inovasi itu nek aku menyebut itu makrifatmu. Kamu menjalankan syariat. Syariat itu artinya ada jalan kamu tempuh. Oh, ayo mempelajari besi, ayo mempelajari apa? Ayo mempelajari frekuensi, ayo mempelajari iki. Itu syariatnya. Kemudian tarikatnya adalah iso diapakno ya iki ya. Nek kumparan iso dadi apa ya? LTE itu dulu hasilnya apa didoleki tarikate ya. Kemudian tarikat itu enggak bisa Anda jalankan kalau enggak ngerti hakikatnya. Nek besi ngono iku, nek sulfur ngono iku, nek titanium ngono iku, nek opinium. Pokoknya ngerti hakikate. Kalau Anda pakai mesin syariat tarikat hakikat dengan utuh dan komposisional, maka hasilnya adalah marifat. Marifat itu apa sih? Kon roh sing wingi gak roh, kon iso sing wingi gak iso, gampang kok. Ngono lho. Sing wingi gak iso saiki iso iku jenenge marifat. Mun aja to marifat iki saiki lak diseremno Pak Noh. Aku ingin ketemu Gusti Allah nek Semeru. Jadi nek aku ngomong ngono iku aja terus menurut calon. Lho, menurut aku pas iki. Meneh, seje meneh, dawa meneh. Karena hidup itu bulat, tidak sisi. Bulat itu berapa sisi? Tidak terhingga, itulah kehidupan. Jadi jangan berhenti pada satu sisi pandang, sudut pandang, resolusi pandang, tapi harus kebulatan pandang. Mulane kon diwuruki tawaf. Dadi nek kon sirsiran karo arek wedok, nek kepingin areke dadi bojomu kan ubeng ngono. Yo ya apa kene. Dolek ana omahe mubeng kon. Ya. Terus wong tuane tak kandhani sampean siap-siap watu, Pak. Ya arek gendeng sampean banjem. Ya temenan dihubung itu artinya kenalilah secara menyeluruh calon istrimu itu, kan gitu. Pak Nur sudah mengatakan tadi toh segala seginya. Ojo pinter tok tapi ya api, ojo api tok tapi nek iso ya gak melarat temen-temen gitu kan. Ojo kon timbangane nduwe bojo ayo. Tapi rotok gendeng ya apa kan? Ya apa kan? Moro-moro kok jak nang mall ada anggar wong dodol. Ya apa kan? Tak nyeneng no bojo kaya ngene iki. Akhire kon kon go kulkas kal bono kulkas kok eret-eret nang ngene. Seneng aku rek berkelakar karo. Oke, Mas Slamet terus. Ya, budaya ngopi supaya bisa terarah. Itu kan apa saja pertanyaannya, untuk apa saja Mas ya? Arep ngopi, arep apa saja, Anda kan sudah tahu prinsip hidup. Kon iku umpama gak ana agama insyaallah tetap apik kok. Nek kon gelem taat karo pengetahuan hatimu, nalurimu, jiwamu dan akalmu. Anggar kon taat karo iku Allah sudah memberi. Quran itu yang Anda baca itu adalah terjemahan atau literasi dari yang sudah ada dalam dirimu. Jadi kamu temukan Quran di dalam dirimu, sudah ada dalam dirimu. Sudah ada, gitu loh. Kon wis ngertilah ngono iku. bah ngopi, bah apa-apa, ngerti lah pedoman ya apa, ngerti batasnya sampai jam piro, ngomong apa aja, bener agak ngomongnya, berdebatnya berdebat manfaat agak, ini mencari kebenaran bersama sinau bareng, tak mempertahankan kebenaran masing-masing, dan ternyata bukan kebenaran tapi pembenaran dan seterusnya, kan untuk pedoman ya kan, ini ya, yuk. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang kecil untuk ikut membenahi Indonesia? Dadiyo wong sing apik siji. Loro aja sampe dadi masalah sapa-sapa. Kon gak kudu produksi apa-apa. Kon dadi wong sing apik gak gawe masalah wong. Syukur gelem ngumbahno kambine tangga-tanggamu. Jadi kan benesok iter nek kampung. Mboten ngumbah niki kula mbah pisan. Top kan. Mesti kan akeh marot calon mertua sing kepengin anu kon ya. Niki kula pas umbah-umbah ni bapak-bapak nek perlu diumumkan di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang punya pakaian kotor, silakan saya tunggu di beranda masjid tak umbah no pisan gitu. Pokoke dadi wong manfaat ngene mati ya. Ndak harus menghasilkan apa-apa kok. Dan harus inovasi, inovasinya adalah pada dirimu sendiri. Kamu dari kurang baik menjadi baik, dari kurang pintar menjadi lebih pintar, dari belum bermanfaat menjadi bermanfaat, dari sudah bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. So, oke. Okay. Kita ya, harus cepat-cepat waktunya. Ya, selanjutnya habis. Berbudaya inovasi dan berinovasi yang berbudaya. Nyun sewu Pak Nuh, jadi ngiler. Iki awak dikepung, diserempet kata-kata. Ono inovasi, ono invasi, ono sunnah rasul, ono wah ini macam hashtag us gua ala macam ono, wah pokoknya bingung ono kabeh padahal jani podoai misalnya ijmi, ikatan cendekiawan muslim baikku jenisnya NU Nahdlatul Ulama lah podoh tuh, bahasa Arab ijmi gua Nahdlatul Ulama, bahasa Indonesia ini NU iku, ijmi, tapi gelut ijmi musuh, NU lah padahal podoh, ayam karo pete kok gelut, ayo nih ada-ada iya apa sih rek? Oke rek karo asu kok kerah ya lak ngono sih gitu loh. Cok terus ucap ngarani NU asu lho. Gak ngono carane mikir lah. Carane mikir gak ngono lah iki mindset-e gendeng iki apa rek. Ngono ya. Itu namanya simbolisasi, itu namanya literasi. Literasi itu jangan berhenti di situ. Itu cara kita mengucapkan atau meraba atau mengidentifikasi sesuatu. Jadi ya apa carane iki, ya wis is yang sebutu berbudaya inovasi dan berinovasi. Nah, aku pengen ngomong ini Pak Panu. Sing jenenge budaya itu nek kok lakoni terus jenenge sunnah. Jadi sunnah Rasul itu adalah tradisi budaya Rasul. Tapi saiki kata sunnah karo budaya itu dimusuhi. Sunnah memusuhi budaya, budaya memusuhi sunnah padahal padha. Sunnah adalah perilaku sehari-hari Rasulullah. Nek terus jenenge tradisi, budaya itu kecenderungan perilaku orang atau masyarakat. Kalau dilakukan dalam waktu yang lama namanya tradisi, kebiasaan. Nah, bahasa Arab sunnah dan siroh gitu loh. Kalau sunnah itu terkait dengan perintah-perintah Allah dan petunjuk Allah, kalau siroh itu adalah yang muncul dari kemanusiaan dan kasih sayangnya manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perilaku Nabi Muhammad sebagai nabi, ada perilaku Muhammad sebagai manusia meskipun ajur-ajur jadi satu. Jadi kalau seni sunnah Rasul itu ya itu budaya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia itu budaya. Nyusu itu budaya. Nyusoni itu ya budaya. Nek gak percaya praktek monggo bengi. Dik ayo budaya dik. Sewenang arek-arek. Yes. Kuwi winter arek-arek nek saya ngene iki ya. Jadi sunnah itu nyun sewu. Ini saya ingin melegakan hatinya Pak Nuh karena Pak Nuh lama tidak ketemu Anda semua ya. Jadi arek-arek ingin tiba ada sunnatullah. Kalau sunnatullah ini yang dikerjakan beliau nih anak-anak pen sini. Anda kan harus taat sama sunnatullah, gravitasi. Bawa besi begini, baja begini ya. Anda taat, itu namanya sunnatullah. Itu adalah ketentuan Allah yang kita sebut hukum alam. Dan tidak ada teknologi yang tidak taat pada hukum alam. Keseimbangan. Bahwa nek nggae gedung, nek upama miring tetap kudu pondasine sedemikian rupa sehingga taat kepada garis gravitasi. Jadi tidak ada teknologi yang tidak taat kepada Allah. Dalam arti sunnatullah ya. Nek gak taat mesti ambruk gedungnya, mesti jebol bikinannya gitu ya. Nomor dua sunnah rasul. Sunnah rasul itu kebiasaan sehari Rasulullah. Ada yang diilhami Allah, ada yang muncul dari dirinya secara otentik, tentang sunnah. Jadi sunnah rasul itu ayo dipahami secara akal sehat. Jadi misalnya takjil nganggo kurma oleh ganjaran, akhirnya mergokon iku letterlet, akhirnya kon import kurma. Soalnya nek sawo gak oleh ganjaran, nek juwet apa meneh. Iki carane mahami apa? Sebenarnya kan kamu ambil hakikatnya. Hakikatnya adalah Allah itu seneng kalau hambanya berpuasa, bukannya memakan makanan yang langsung dari pohonnya Allah. Gurung kok masak, gurung kok godok, gurung kok liwet, gurung kok benem gitu loh. Jadi misalnya telo ya telo langsung kok pangan. Nah, loh, ya tentu saja cocok milih telo lah ya. Nah, jadi bukan kurmanya, intinya bukan pada kurma, tapi pada buah dari pohonan ciptaan Allah yang kamu ambil langsung tanpa melewati kompor, melewati panas, melewati api, ya termasuk pisang gitu ya. Jadi kalau pedomannya tahu berarti awakmu takjil gedang ya oleh ganjaran. Nah kudu kurma, Allah harus konsisten, seluruh bumi harus bisa ditanami kurma. Lah sing iso ndek Arab tok. Lah kok enak wong Arab iki. Kene kudu import ya, berarti kene juwet juga gak masalah. Ya. Apa meneh blembung wolo. Dan kan ya tak jeng. Ya Allah, Lombok wah tak jeng Lombok. Campur bawang. Krius krius krius ngono. Ya, jadi dipelajari deh ya. Kan urusan hakikat juga katanya. Termasuk teknologi, urusannya hakikat, harus tahu hakikat dari setiap benda. Di Quran dijelaskan semua tentang besi, tentang semua dijelaskan semua, gitu ya. Jadi okay, terakhir Mas Suami masih ada? Masih satu. Bagaimana budaya yang memanusiakan manusia? Nah, tidak ada budaya yang memanusiakan manusia. Manusianya menggunakan budaya untuk memanusiakan dirinya dan orang lain. Pelakunya harus manusia. Nah, kita ini kelemahannya, kita sudah pernah bikin negara yang subjek utamanya bukan negara, tapi pemerintah. Presiden itu ilingnya dari presiden, tapi arang ilingnya dari wong. Ulama itu sadar dia ulama tapi arang eling nek dhek iku wong, gitu kan. Jadi kesadaran kemanusiaannya ya saya tidak mengatakan tipis tapi timbul tenggelam gitu loh ya. Maka pendidikan nomor satu pelakunya adalah manusia, gurunya manusia, muridnya manusia dan mengabdi kepada kemanusiaan. Ini yang kurang di Indonesia. Jadi makanya ada keseimbangan di sini antara budaya inovasi dan inovasi budaya. Menurut saya itu memang perjodohan yang luar biasa, gitu ya. Mungkin sekalian saya mohon izin agak terlalu panjang. Sekarang saya berikan kepada panjenengan, Ibu Pak Nuh. Betul, Pak. Terkait pertanyaan yang tadi, berapa jumlah prestasi fans ya yang untuk masyarakat atau yang bermanfaat? Kalau melihat pertanyaannya itu berarti sudut pandang produk gitu ya. Jadi ada satu alat atau produk yang dihasilkan. Tapi sebetulnya yang namanya inovasi itu kan bukan hanya sekedar produk saja. Satu program atau satu kegiatan, satu komunitas yang melaksanakan misalkan turun ke desa, itu juga satu bentuk inovasi yang goalnya atau tujuannya adalah membawa kemanfaatan untuk masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau PENS ini di yang usia 30 itu sebetulnya melewati begitu banyak perkembangan ya. Jadi mulai dari tahun pertama 1988 kemudian menginjak satu dekade itu melakukan banyak sekali peningkatan pengembangan baik itu dari sisi SDM-nya sumber daya manusia ataupun juga dari sisi pemenuhan kebutuhan peralatan. Ini juga bisa menjadi satu bentuk inovasi yang bermanfaat juga karena hasilnya juga bisa menghasilkan lulusan yang ini dibutuhkan oleh Indonesia dalam hal ini industri ataupun masyarakat. Berkembang lagi di dekade yang kedua kita melakukan peningkatan. Peningkatan ini bukan hanya peningkatan apa dalam bentuk jumlah produk yang dihasilkan, tapi juga program-program pengembangan tadi yang arahnya ke pengabdian kepada masyarakat. Ini juga satu bentuk inovasi yang bermanfaat, sehingga kalau ditanya berapa jumlahnya, kita tidak bisa menghitung jumlah, tapi yang penting jumlah itu bukan hal yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana kita terus berikhtiar untuk terus berkontribusi. Saya selalu mengingatkan, gede cilik itu gak dadi pekoro, yang penting sampean harus ikhlas, harus terus bersemangat untuk memberikan kontribusi. Urusan gede cilik itu urusan buri, tapi kalau sudah semangat untuk berkontribusi, itu adalah satu hal yang luar biasa, prestasi untuk Anda semuanya gitu. Okay. Jadi sekali lagi mungkin mohon maaf ya, Mbak Nun, ya. Jadi sebagai tuan rumah juga saya memohon maaf apabila dalam, kalau orang Jawa itu ada tiga hal, Mbak Nun, ya. Ada suku, gupuh, lunggu. Jadi kalau dalam suguhannya ini seadanya, kemudian langsung rumangsa, Mbak Nun. Kemudian dalam hal gupuhnya kami melayani atau melakukan proses pengaturan, ada hal yang kurang berkenan juga kami mohon maaf, termasuk juga lungguh atau tempat yang kita tempati bersama ini pasti ada kekurangannya, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga saya mengucapkan banyak sekali terima kasih pada seluruh jamaah Ma'ya, terutama yang sampai nekat duduk di atas di lantai tiga, itu hal yang luar biasa, sehingga saya mohon nanti bersama-sama menjaga keselamatan kita semua bersaudara, kita jaga keselamatan bersama kita, juga keselamatan saudara kita semuanya. Ini juga termasuk satu inovasi ya, jadi teman-teman duduk di itu inovasi juga gitu. Saya sangat menghargai ini. Tapi sebetulnya kita ada beberapa hal ya, yang ini kita kan punya pengalaman masa lalu, seperti PENS ini perjalanan 30 tahun. Itu ada pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan. Nah, dari pengalaman itu tentunya kita bisa mengambil hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik untuk tetap kita pertahankan baiknya tadi. Kemudian kita pakai lagi untuk ke depan, ditambah dengan apa, hal-hal baru yang lebih baik lagi ya. Jadi memelihara yang lama yang sudah baik dan menambah hal-hal baru yang lebih baik itu. Tapi ini Pak Nuh pesan kepada saya, yang tadi memelihara yang lama yang baik dan menambah hal baru yang lebih baik itu, jangan diterapkan untuk pendamping kita, untuk istri, jangan diterapkan itu. Jadi memelihara yang lama yang baik kemudian menambah baru yang lebih baik itu jangan diterapkan di situ. Jadi, saya kira dari saya itu, Rahman, Matanyun. Oke, kita puncai dengan Pak Nuh, mudah-mudahan ini ya. Kapunten, Mbah. Mbah. Oh, kapunten sedaya BE napa? Sing kedhi mawon kula, sing dulur wae Cak Nun, kula kan tasih Mbak kula niku dulur kula niku kan nenten pundi-pundi sedaya niku nggih. Lah kula niku nanti mantuk Ma'iyan niku Cak Nun. Durun. Mantuk Ma'iyan niku kan jam kali ngomong jam setunggal. Kula niku njok gogang enten ndonga. Dulurku gogang aku jam 4:30. Aku nanti sholat subuh. Datang niku dibuka jam 9 Cak Nun. Anun, kula lha sholat subuh niku napa kok wae nang ngono anjel ngoten ngapunten Cak Nun. Iya, mergo dulurmu iku gak arang kok sapa. Kok sapa pas kon nduwe keperluan to. Sopon ya malaikat. Makanya ada istilah di Ma'iyah aktivasi malaikat, aktivasi sedulur-sedulur rohaniah. Selalu menyapa tiap hari assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum nang sapa kon? Ketika apa assalamualaikum salat nang sapa kon? Nah, diniati untuk sedulur menungso dan sedulur semuanya. Jadi ikan juga jam somo yo yo biasa lah cok muring-muring lah. Iku saya jawabin dapurmu pas butuh tok ae nyopo aku ngono. Pasal rezeki kon gak eling aku ngono. Lah nek iso ae to Mas, itu dialektika biasa dalam kehidupan, ojo ngersula biasa. kita sama Allah juga dikitukan kadang-kadang gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus noe, pokoknya terus noe kemesraanmu ini ya. Terima kasih. Ada dua catatan saya silaturahmi hari ini, yaitu yang pertama, bahasa kerennya itu melting point. Jadi pertemuan ini pertemuan tempat berkumpulnya dari siapapun, latar belakangnya apapun, asal usul daerahnya dari manapun, berkumpul menjadi satu kesatuan di PENS dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita semua. Itu yang luar biasa. Yang kedua, panjenengan Pirsa Nutia HP yang tahun 90-an atau awal 2000-an top. Sehingga kalau waktu itu HP kita bukan Nokia, kita tidak berani kalau rapat ditaruh di atas meja. Tapi kalau HP kita itu Nokia, meskipun seri lama, ditaruh di atas meja. Oh, Nokia. Artinya apa? Peradaban modern dan kaya. Simbol itu. Tapi sekarang kemana Nokia? Kemana Nokia? Habis. Kalah sama Oppo. Ya, kan ada Oppo itu habis. Terus hari kan Oppo itu. Ya. Tahun 90-an, 80-an kita kenal dengan film Kodak. Semuanya film itu Kodak. Meskipun kita dutingnya Fuji, tetap bilangnya Kodak. Terus kemana sekarang Kodak itu? Selesai. Apa maknanya? Kenapa dia itu selesai? Karena dia tidak mengikuti perubahan zaman. Jadi siapapun yang tidak mengikuti perubahan zaman, tidak mau berubah, selesai. Selesai. Kalau dunia ini berubah, dan memang faktanya ada perubahan, dan kita ingin melakukan perubahan, maka syarat pertama kita sendiri harus bisa berubah. Karena kalau kita sendiri tidak mau berubah, ingin melakukan perubahan, ceritanya sih gak ono. Gimana mau melakukan perubahan kalau awak dhewe gak berubah? Nah, untuk berubah itu perlu yang namanya kreativitas. Kreatif. Mikir sing siji. Nek kreatif padha duduk kreatif jenenge. Wong padha kok kreatif. Kreatif itu mesti siji. Jadi kalau dia bisa melihat di mana letaknya yang kita harus bisa membangun perbedaan khasnya atau uniqueness, maka disitulah kreatif itu. Kalau kreatif ini dikembangkan dan ujungnya ditambah dengan usefulness, kemanfaatan, CC tur ono manfaati, soalnya ono sing CC gak manfaati. Mohon maaf, jangan tersinggung. Rambut kita kan kayak begini. Potong kan ini yang dikecilin, ditipisin. Saya coba panjenengan potong supaya CC yang di sini ditipisin, ini didawain. Oh, buat kayak gitu. Kreatif, Pak. Tapi kreatif model kayak gitu kan apa manfaati? Oleh karena itu ujungnya bukan sekedar kita itu beda, tetapi bedanya itu membawa kemanfaatan. Kalau kemanfaatannya itu memiliki manfaat secara ekonomi, itulah yang namanya inovasi. Jadi inovasi itu dasarnya adalah kreativitas yang memiliki manfaat. Kalau manfaatnya memberikan dampak ekonomi, maka jadilah itu inovasi. pertanyaan berikutnya lagi, kenapa caranya supaya sok kreatif? Kan gitu kan? Kenapa caranya supaya kreatif? Orang itu akan bisa berpikir kreatif atau bertindak kreatif atau memiliki kreativitas kalau tergantung dari gimana dia caranya berpikir. Nah, di dunia pendidikan itu punya peran yang luar biasa bahwa kreativitas itu bisa dibangun, bukan sekedar warisan genetik, tapi bisa dibangun. Caranya, kalau kita mau berubah berpikir atau cara berpikir, biasanya di kampus kita atau sekolah kita itu pertama hafal, sehingga caranya itu dikejut, kenapa caranya arek-arek itu hafal. Newis hafal kudu ngerti, hafal apa-apa hafal, ngerti newis ngerti iso nerapi. Lu coro sing orang itu hafal ditambah dia itu disamping hafal juga ngerti, disamping dia itu ngerti juga bisa nerapi, itu masih dikategorikan berpikir order rendah. Berpikir order rendah, hafal rumusi, ngerti maknane, isok nerapke, itu masih kategori berpikir order rendah. Dia ini kalau kita dapat tiga itu tidak akan bisa bersaing. Ya, karena persaingan ke depan bukan sekedar kemampuan seseorang untuk menjalankan sesuatu, tetapi gimana dia bisa melakukan inovasi-inovasi itu. Nah, untuk bisa melakukan inovasi, maka dari level 3 tadi itu harus dinaikkan. Seseorang itu harus terbiasa atau harus bisa menganalisis. Kenapa? Mengapa? Ini misalkan, ini 600 mili. Kenapa aku gak 500? Kenapa aku gak 500? Kenapa aku 600? Bisa gak wadah mikir dengan cara yang lebih sederhana, aku gak total 600, aku totalan 500. Ini mesti ada apa-apa ini. Adik 600, 300. Kanu sing dodolan 250. Tekel itu granit yang dulu 30-30 naik menjadi 60-60. Apa ogan sing selawi apa 35-35? Ono apa? Artinya apa? Itulah analisis itu. Sehingga kalau kita terbiasa menganalisis dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengapa, kenapa, maka di situ pulalah nanti kita akan terbiasa mengevaluasi. Ujung dari itu semua, maka kita bisa mencari kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, akhirnya kita puncaknya itu kita bisa berkreasi atau kreativiti. Sehingga apa yang sampaikan Pak Zar tadi itu, kalau dalam tesis keagamaan al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Tapi ini jangan, saya tidak mau menerapkan di urusan rumah tangga. Saya tidak berani menerapkan mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Bubar. Itu hanya berlaku untuk urusan yang lain. Untuk urusan rumah tangga, janganlah itu. Kita tetap aku memilih setia. Itu. Kalau ada yang bisa nyanyi lagu itu, bagus itu. Aku memilih setia, lagunya si Fatin. Aku gak bisa, aku kayak penikmat dong. Itu. Oke, itu yang terakhir. Yang paling akhir, be yourself. panjenengan dadi diri sendiri. Panjenengan siapa? Ya itulah. Kalau itu bisa kita lakukan, tambah tadi itu proses itu, kok insya Allah bangsa ini tahun 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, kurang kira-kira 17 tahun atau 20 tahun agamanya gitu, dan itu adalah masa panjenengan semua, saat itulah insya Allah kejayaan Indonesia akan menjadi kenyataan. Dan apa yang dilakukan oleh Cak Nun, yang dilakukan oleh Mak Iya, yang dilakukan oleh kita semua ini, itu adalah bagian dari menata anak tangga menuju puncak kejayaan Indonesia, dan puncaknya insya Allah nanti 2040. Selamat berjuang, sukses insya Allah. Saya tidak bisa mengelak untuk merespon Pak Nur sedikit, sebab gini, kalau inovator itu dia bukan mengikuti zaman. Mengikuti zaman awalnya, tapi ini jadi teknologi kira koyok jaran larat rek. Kon kudu iso nututi jaran, nyekel buntute, mari ngono nek wis iso kok tututi tunggang ngono jaran. Mulane kecilik kon dididik lagu jaranan, jaranan carane, jaran teji. Kon cek iso nunggangi kok kon iso ditunggangi tok ae ngene iki. Ngene melok ngene ngono melok ngene. Akhire kamu menjadi ekor terus. Inovator adalah kepala dari perjalanan zaman. Jadi Anda harus menjadi fa'il, harus menjadi pelopor. Anda yang membuat tren, Anda yang membuat inovasi baru. Satu. Jadi berpikirnya nunggangi keadaan, nunggangi dalam arti positif. Nunggangi keadaan, bukan kamu ditunggangi keadaan. Jadi kamu tidak menjadi objek atau pelengkap penderita dari perkembangan teknologi, gitu ya. Saya kira ini juga pedoman dari PENS. Nomor dua, berarti futurologi sangat penting, sangat utama. Ya ayatnya jelas Al-Hasyr ayat 18. Faltamdu nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Di situ dikasih kunci wattaqullah. Jadi selalu waspada terhadap segala gejala. Setiap tahap inovasi dilakukan ketekunan waspada, terus waspada. Inovasi waspada inovasi. Wattaqullah artinya saya ambil takwa itu adalah kewaspadaan yang terus-menerus atas apa saja dari Allah sampai cacing dan semua keadaan dunia dan kehidupan. Itu ya nomor dua. Terus teman-teman sekalian, sayang sekali malam hari ini kita tidak bisa sampai larut, tapi Pak Nur saya sangat yakin, saya tidak pernah pesimis kepada Indonesia. Ustaz, sak bosok-bosok si onok Gusti Allah rek. Gusti Allah gak terima iki. Makhluke dibosok-bosok nek kowe gak terima mangsamu. Buktine Pak arek-arek iki, Pak. Bangkit, Pak. Siap-siap arek-arek, siap-siap. Wis ketok mulai saiki wis ketok. Mereka tidak hanya pinter, mereka tuh juga ngayelan terhadap keadaan. Kudu tak dandani. Ayo wis gak putus asa. Dan mereka ndak ruwet-ruwet, Pak. Stres wis ana dalane. Ya perjalanan gak stres. Ojo stres, sunai. Sederhana, gak ruwet-ruwet. Apa resepnya gak stres? Ya ojo stres. Nuh. Supaya gak stres, jangan kasih ruang dan waktu kepada stres. Kamu kerja terus, tekun terus. Pegel rohani, jasmani. Pegel jasmani, rohani. Setiap kreasi harus rekreatif, setiap rekreasi harus kreatif. Terus menerus. Ojo. Aku seumur saya ini, aku gak tau leren. Gak tau leren benbengi kayak gini. Apa? Apa? Dadi apa aku? Cek dadi apa gak cek apa-apa. Aku rene mergo aku cinta kon titik. Terus e apa terus. Keadaan gak ada masalah wis. Kecuali kon kaya aku mandat tak dandanane. Wong aku gak dikai mandat ya menengane aku. Sing penting arek-arek tanduran anyar iki tak sirami temenan rek. Ayo rek, ayo rek. Kon iku dadi kelapa kopyoro. Kon dadi galihmu sing kuat ya, oyotmu sing jero. Kalau cok bodak badok woi tok garo woyote kon ya. Saya sangat yakin Pak Nuh. Dan Pak Nuh ini sudah 10 tahunan tidak ketemu teman-teman maknya. Sekarang sudah tumbuh macam-macam di mana-mana. Dan tidak menjadi kelompok. Tidak menjadi ormas. Tidak menjadi pihak. Mereka itu semua adalah ruang bagi seluruh Indonesia. Siapa saja diterima. Pak Nur sudah mengatakan di poin pertama tadi, sopo ae tekon diae bah tatoan bah gimbal bah jangan masalah. Karena setiap orang kita temani untuk mencari yang lebih baik. Ojo khawatir, dia pasti akan cari yang lebih baik untuk dirinya masing-masing. Ojo khawatir. Ojo kalau dikandani-kandani. Ojo kalau dilok-lok no jarno eta. Kasih mereka kemerdekaan dan kepercayaan, mereka pasti mencari kebaikan. Tidak ada anak datang ke maknya punya niat jahat, punya niat bodoh, tidak ada. Mereka kesini semua untuk menjaga, mengembangkan dan menginovasi seluruh keadaan. Amin ya rabbal alamin. Nyampe kabeh. Pak Nuh, kita enggak teman-teman di kandang belum tahu lagunya. Ya, bismillah, ya, amin, ya, bismillah, ya, insya Allah maju. Karena ini dias ke-30 teman-teman sekalian, kita bersyukur aja kita akhiri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri kita, husnudzon kepada semua orang, husnudzon kepada masa depan kita semuanya. Kita jangan terlalu banyak meratap-ratap dan mengeluh-mengeluh mengenai keadaan. Lebih baik kita bekerja, lebih baik kita tekun terus-menerus. Dan jangan terlalu memikirkan yang kamu tidak mampu pikirkan. Masing-masing menemukan skala dan kadarnya sendiri-sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita menyanyikan lagu syukur karya Habib Muntahar tahun 1946 untuk fans yang berdies Natalis ke-30. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir di sini adalah prajurit-prajuritmu ya Allah. Jadikanlah mereka yang berkumpul di sini adalah kekasih-kekasihmu. Kekasih-kekasih yang membangkitkan dunia, membangkitkan masa depan, membangkitkan manusia, dan memperbaiki yang buruk-buruk, yang salah-salah di dalam peradaban yang sekarang sedang berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Mereka adalah manusia-manusia baru yang engkau sendiri menciptakannya ya Allah. Tuntunlah mereka, jagalah mereka, lindungilah mereka, dan kasihlah mereka fasilitas supaya mereka bisa hidup dengan tentram dan inovatif. Amin ya rabbal alamin.